sosok intan permata. Jalan berbeda, namun satu dalam rasa. Hitam pekat belumbu dosa, dalam dunia bergelimang noda. Walau kau terhilang di mata mereka, namun tak jalan berdua.